Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayo wassalna ya ikhwan. Aina wasalna? Ada taqul la nafqahu kathiran mimma taqul وقد أنكرت الأشاعرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة. Dan golongan أشاعرة dan معتزلة mengingkari sifat rahmati, sifat rahmat bagi Allah, bahwa Allah itu yarham. Bidakwa annaha fil makhluqi da'fun, dengan alasan bahwa sifat rahmat itu pada makhluk menunjukkan kelemahan. Wa khawarun, yani ya kelemahan, khawar kelemahan, kehinaan begitu. Wa ta'allumun lil marhum, dan merasa pedih terhadap yang dirahmati. Itu katanya demikian. Ya, sehingga masa dikatakan ini dinisbahkan pada Allah? Tidak mungkin. Jadi dia sudah menyandarkan kepada makhluk, lalu kemudian setelah itu dinisbahkan pada Allah. Ya, tentunya tidak mungkin, maka ditiadakan sifat itu akhirnya. Kata beliau, wa hadza min aqbahil jahli, dan ini dari kejahilan yang paling jelek. Fa innar rahmata innama takunu minal aqwiya'i lidda'afa, karena rahmat itu ya ada, muncul dari yang kuat kepada yang lemah. Ada orang yang lemah ya, dia rahmat, sian, karena kasih sayangnya dia ingin menolongnya. Karena rasa rahmatnya dia ingin membantunya. Karena rasa rahmatnya maka dia ingin membimbingnya dan seterusnya. Yang merahmati ini punya kemuliaan, punya kekuatan, keagungan. Fala tastalzimu dha'fan wala khawaran, maka tidaklah menyebabkan kelemahan dan tidak pula kehinaan. Bal qad takunu ma'a ghayatil izzati wal qudrah, bahkan dengan rahmat itu, dengan sifat rahmat itu ya berada di atas puncak kemuliaan dan kekuasaan dengan rahmatnya. Fal insanul qawi, coba di antara makhluk saja ada demikian manusia yang kuat, misalnya yarhamu waladahu shaghir, ya dia merahmati anaknya yang kecil, ya kan, dia kasih, dia sayang pada anaknya yang kecil, ya. Wa abawaihi al kabirain, merahmati dua orang tuanya yang sudah tua. Wa man huwa adhafu minhu, dan merahmati yang lebih lemah darinya. Itu manusia yang kuat. Iya kan? Wa aina adhafu wal khawar? Maka di mana kelemahan dan kehinaan itu? Wa huma min adhammi sifat, padahal kedua sifat ini, sifat lemah dan hina, adalah sifat yang paling tercela. Naam. Ya, dari mana sifat kelemahan minar rahmah allati wasafallahu nafsahu biha, dari sifat rahmat yang Allah sendiri telah menetapkan sifat itu sebagai sifatnya, maka tidak ada kelemahan. Justru yang ada adalah kemuliaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan sifat rahmat itu pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mewajibkan dari satupun dari makhluknya, tapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Wa adda ala auliyaihi almuttasifina biha, dan Allah memberikan pujian kepada para penolong-penolong agamanya yang mempunyai sifat rahmat. Ya. Yarhamullahu min ibadihi. Hah? Ar-ruhama. Nah. Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada hamba-hambanya siapa? Ar-ruhama. Orang-orang yang rahmat, yang kasih kepada yang lainnya. Ya. Wa amarahum ayyatawasu biha. Dan Allah memerintahkan mereka untuk berwasiat dengan sifat rahmat itu. Wa qauluhu, dan firman-Nya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ila akhirih. Ya. Min kalamillahi azza wa jal, ini dari firman Allah, hikayatan an hamalatil arsh, menghikayatkan perkataan para malaikat pembawa arasy, walladzina haulah, dan yang di sekitar arasy itu, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun alladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini perkataan mereka yang membawa arasy. Ya Rabb kami, Engkau maha meliputi rahmat-Mu itu, dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Pasti takullah syai, meliputi segala sesuatu rahmat-Mu dan ilmu-Mu. Wasi takullah syai'in rahmatan wa ilman. Apa kedudukan rahmat dan ilm di situ, ikhwan? Hah? Tamyiz. Nah, yatawassaluna ila Allah azza wa jalla bi rububiyyatihi wa sa'ati ilmihi wa rahmatihi. Yang mereka bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya dan dengan keluasan ilmu dan rahmatnya, fi du'aihim lil mu'minin, di saat mereka berdoa demi kebaikan untuk kaum mukminin. Wa huwa min ahsani tawassulat allati yurja ma'aha al-ijabah, dan ini termasuk tawassul yang paling baik yang diharapkan padanya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap permintaan itu. Wa nasaba qawluhu aw nusiba qawluhu, dan dinasab perkataan Allah itu rahmatan wa ilman ala tamyiz al-muhawwali anil fa'il. Jadi asalnya dia fa'il, kemudian dipindah menjadi tamyiz. Wa taqdir wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'in. Ya. Lalu kemudian dijadikan sebagai tamyiz. Annallaha wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman. Naam. Farahmatuhu subhanahu wasi'at fid dunya, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi di dunia al-mu'mina wal kafira wal barra wal fajira. Rahmat Allah mencakup mukminnya, kafirnya, baiknya dan fajirnya. Mereka semua dapat rezeki, dapat kenikmatan hidup di dunia. Walakinnaha yaumal qiyamati takunu khassatan bil muttaqin, akan tetapi pada hari kiamat nanti khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah, saya akan mewajibkannya, menetapkannya hanya bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Ini pada yaumul qiyamah, ya, yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan kenikmatan khusus bagi para mukminin saja. Wa qauluhu ta'ala kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis, ya, telah mewajibkan atas dirinya rahmat itu. Kataba di antara lafaz yang menunjukkan wajib. Yani Rabbmu mewajibkan atas dirinya. Jadi tidak ada yang mewajibkan Allah. Tidak seorang pun dari makhluk berhak memaksa Allah. Tapi Allah telah mewajibkan atas dirinya. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Ay aujabaha ala nafsihi tafadzulan wa ihsanan. Walam yujibha alaihi ahadun. Yaitu Allah mewajibkannya terhadap dirinya sebagai anugerah dan perbuatan baik Allah kepada makhluknya. Walam yujibha alaihi ahadun, dan tidak seorang pun yang apa yang memberikan atau yang berhak menyuruh Allah mewajibkan atas dirinya. Wa fi hadits Abi Hurairah fi sahihain, dalam hadits Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna Allah lamma khalaqal khalqa kataba kitaban, sesungguhnya Allah ketika menciptakan ketika menciptakan makhluk, maka Allah menulis satu kitab. Telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu ketetapan. Fahuwa indahu fawqal arsh, maka kitab itu ada di sisi Allah di atas arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi au tasbiku ghadabi, sesungguhnya rahmatku, rahmat Allah itu telah mendahului kemurkaanku, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang didahulukan adalah rahmat Allah, penyayang Allah, pengasih Allah, maha pengampun bagi mereka-mereka yang dosanya masih dalam batas diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, Allah yang terbaik dalam pemeliharaannya. Fal hafidhu wal hafidhu ma'khudhun minal hifdhi. Keduanya ini, al hafidh dan al hafidh, diambil dari al hifdh. Wa huwa siyana, maknanya adalah penjagaan. Wa ma'nahu, dan makna dari al hafidh dan al hafidh itu, alladhi yahfadhu ibadahu bil hifdhil 'am, yaitu Allah yang senantiasa memelihara hamba-hambanya dengan pemeliharaan secara umum. Ya, pemeliharaan secara umum pada siapa saja, mukminnya dan kafirnya, baiknya dan fajirnya. Fayuyassiru lahum aqwatahum, Allah memberikan kemudahan kepada mereka, ya, kut-kut mereka, makanan-makanan pokok mereka, sembako mereka dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memelihara, ya, Allah tunjuki mereka cara-cara memelihara dari sebab-sebab kebinasaan. Wa yaqihim asbabal halaki wal atab, Allah menjaga mereka dari sebab-sebab kebinasaan dan kehancuran, ya, manusianya dan demikian pula hewannya. Mereka diajari cara mencari makan, walaupun mereka tidak punya akal, tapi mereka tahu bagaimana cara mencari makan, bagaimana cara menyelamatkan diri, sampai kepada hewan demikian pula. Lihat bagaimana laba-laba membuat rumah itu, demikian rapihnya, ya, bagaimana cumi-cumi, tahu cumi-cumi, itu menghindarkan diri dari apa, terkaman musuh dengan tintanya yang dikeluarkan dari tubuhnya, jadi gelap. Nah, jadi nggak kelihatan. Gimana seekor ikan yang ketika tidak dimakan oleh ikan yang lebih besar menggelembung? Pernah lihat ikan itu? Kan, pada asalnya kurus, tapi begitu ingin dimakan dia jadi plong gitu, besar. Buk, mulutnya nggak bisa masuk. Nah, subhanallah. Hah? Siput berjalan. Ketika ada musuh, dia masuk ke dalam. Hah? Gak bisa diganggu. Seterusnya. Nah, apalagi ya kawan, keajaiban alam ini sangat banyak. Hah? Apalagi antum ma ta'rifun ma tatadabbarun, gimana semut berbaris cari makan, satu seekor nasi itu diangkat beramai-ramai, ayo gotong royong gitu loh, angkat satu dua tiga. Nah, masya Allah. Hah? Apalagi ya kawan? Hah? Bakura, nampak bakura-bakura masukkan ke dalam, masya Allah. Ada ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan petunjuk pada mereka. Naam. Berikan petunjuk pada mereka cara berkembang biak. Naam. Bukan hanya manusia yang bisa naksir orang. Ayam bisa. Lihat kalau ayam naksir betina, itu miring-miring. Tubuhnya itu miring-miring gitu loh. Hah? Nah, masya Allah. Wakadzalika yahfadzu alaihim a'malahum. Demikian pula Allah memelihara amalan-amalan mereka. Wa yuhsi aqwalahum, mencatat perkataan-perkataan mereka. Wa yahfadzu awliya'ahu bil hifdzil khas, dan memelihara para penolong-penolongnya dengan pemeliharaan yang khusus. Ya, fayasimuhum an muwaqaati dzunub, sehingga Allah memelihara mereka dari jatuhnya mereka ke dalam dosa. Wa yahrisuhum min makaidi syaitan, dan menjaga mereka dari tipu daya syaitan. Wa an kulli ma yadhurruhum fi dinihim wa dunyahum, dan dari setiap apa saja yang memudaratkan mereka baik dalam agama mereka dan dunia mereka. Wan tasaba hafizan, dan dinasabkannya hafiz di sini tamyiz, ya. Sebagai tamyiz li khair alladhi huwa af'alu tafdhil, yang itu adalah bentuk af'alu tafdhil. Naam, khair itu asalnya akhyar, ya, maknanya adalah akhyar. Ya, jadi bentuknya af'alu tafdhil. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.